Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, nabiyullah wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada di awal-awal surat An-Nisa. Ayat yang terakhir kita baca kemarin adalah ayat yang kedua dari surat An-Nisa. Sekarang kita akan masuki ayat yang ketiga, yang mana ayat yang ketiga ini nanti menjelaskan kepada kita semuanya, kalau seandainya kita tidak mampu berbuat keadilan dengan menikahnya kita dengan anak-anak perempuan yang yatim, maka dipersilahkan kita untuk memilih anak-anak perempuan atau memilih para wanita yang selainnya, mau menikah dengan 1, 2, 3, atau 4. Namun di situ nanti dibatasin, yang paling banyak hanya 4 saja. Ada lebih dari itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hukum asalnya nanti, nah secara globalnya adalah kalau punya kemampuan menikahi seorang wanita 2, 3, atau 4. Tapi kalau khawatir tidak mampu berbuat keadilan, cukup 1 saja. Kita lihat nanti. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama" Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa thulaatha wa rubaa', fa in khiftum an la ta'dilu fawaahida aw ma malakat aymanukum dhalika adna an la ta'unu. Artinya, jika kalian khawatir, perhatikan baik-baik, jika kalian khawatir tidak mampu berbuat keadilan fil yatama, di dalam menikahi para wanita yang yatim. Jadi di sini siaknya adalah kalau tidak mampu berbuat adil menikahi wanita yang yatim, fankihu ma taaba lakum minan nisa, nikahilah para wanita yang kalian sukai selain anak yatim tadi itu dari kalangan wanita. Nah, masna wa thulatsa wa ruba', 2, 3, atau 4. Berarti hukum asalnya malah justru apa? Lebih dari 1 hukum asalnya. Hukum asalnya ya. Nah, kemudian baru dikecualikan. Fa in khiftum alla ta'dilu wahidah, namun jika kalian khawatir tidak bisa berbuat keadilan, maka cukup 1 saja. Keadilan di sini barakallahu fikum bukan keadilan dari sisi kecintaan. Kalau kecintaan tidak akan mungkin bisa berbuat adil. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang banyak, beliau sangat mencintai siapa? Aisyah ummul mukminin. Dari kalangan wanita ketika beliau tanya, "Ya Rasulullah, siapakah nam manusia yang paling engkau cintai dari kalangan wanita?" Kata beliau, "Aisyah." Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwasannya kecintaan orang itu berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata sama gitu. Walaupun dia punya istri 2, 3, 4, kalau dibilang sama cintanya enggak bisa. Pasti ada di antara istri yang 2, 3, atau 4 tadi ada yang lebih dia cintai. Biasanya globalnya saja, na barakallahu fikum, istri yang lebih muda dia lebih cinta daripada istri yang tua. Paham ya? Biasanya seperti itu. Secara global aja ini ya. Nam cukup barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya hukum asalnya 2, 3, atau 4. Tapi kalau enggak mampu berapa? 1 saja. Enggak mampu berbuat keadilan ini bukan keadilan masalah kecintaannya, keadilan masalah harta. Enggak mampu menafkahi. Jangan antum mau ngapain? Antum mau nikah lagi ta'addud katanya. Enggak punya kerjaan enggak sah. Gampang kerjaan itu. Allah katanya, enggak punya kerjaan, enggak punya modal sama sekali mau ta'addud dia. Akhirnya setelah menikah apa? Diterlantarkan. Jangan seperti itu. Pikir baik-baik, keadilan di sini diperlukan. Jangan sampai menikah kemudian apa? Diterlantarkan. Istri pertama enggak dinafkahi, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum misalkan. Tapi fokusnya ke istri yang kedua. Ini keliru. Karena terjadi seperti itu. Terjadi ya, jangan sampai kita cuma ambisi saja anak mau ta'addud, ngamalkan sunnah katanya. Lah punya kerjaan enggak? Kerjaan enggak punya? Allah katanya, tawakal Allah katanya. Allah Ustaz, benar tawakal Allah, tapi harus ada usaha, ikhtiar, enggak sembarangan. Karena ada ayat yang berikutnya yang perlu kita perhatikan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jika kalian khawatir tidak mampu berbuat keadilan satu saja. Paham ya? Satu saja. Maksudnya satu itu perlu diperhatikan baik-baik gitu loh. Jangan sampai satu pun tidak dikasih nafkah. Nah, karena yang namanya keadilan ini perkara yang berat barakallahu fikum. Nah, bukan berarti keadilan harus diberikan sama hartanya nilainya ya, ingat-ingat ya. Misalkan istri pertama anaknya 10. Istri kedua anaknya 5. Otomatis harta yang diberikan enggak mungkin sama. Tapi sama-sama diberi harta gitu loh. Itu keadilan namanya. Sama-sama diberikan harta sesuai dengan haknya. Yang anak 10 mungkin lebih banyak hartanya yang diberikan. Yang anaknya baru 5 tadi lebih sedikit. Bukan berarti itu enggak adil. Itu keadilan, diberikan sesuai dengan haknya. Jadi keadilan itu jangan antum bayangkan harus sama rata, itu enggak benar. Paham ya? Terkadang kadarnya beda-beda. Kita misalnya punya anak, anak yang pertama besar, anak yang kedua kecil. Nah, kemudian anak yang kedua protes, "Wah, abi enggak adil." Nah, kenapa? Masa anak cuma dikasih 10.000, kakak dikasih 20.000. Kita katakan keadilan itu bukan dinilai dari jumlah yang dikasihkan tadi. Tapi dinilai dari apa? Masing-masing diberikan sesuai dengan haknya. Itu penting sekali ya. Kalau anak kecil dikasih 10.000 udah banyak, cukup. Kalau yang besar kebutuhannya lain. Jadi itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, jangan sampai antum, karena mungkin orang-orang memandang keadilan harus sama rata gitu loh. Paham belum ya? Sama rata benar, sama rata dalam sisi pemberian sesuai dengan haknya. Nilainya enggak harus sama. Nilainya enggak harus sama. Paham maksudnya? Misalkan istri pertama anaknya 10, rumahnya harus besar. Misalkan ya, istri kedua belum punya anak, rumahnya agak kecil. Itu keadilan atau bukan? Keadilan. Enggak harus disamaratakan semua nilai yang diberikan. Paham maksudnya ya keadilan ya? Nah, maksud di sini tidak berbuat adil itu, nah barakallahu fikum, berat sebelah dari sisi pemberian nafkah. Yang satunya dikasih terus, satunya enggak dikasih misalkan. Ini penting sekali nih, ayat yang sangat mulia mengenai apa? Nah, tanbih, peringatan bagi nah barakallahu fikum orang-orang yang ingin mengamalkan sunnah ta'addud yaitu poligami. Perlu diperhatikan baik-baik. Kalau enggak mampu, cukup satu. Au ma malakat aymanukum, atau kepada budak milik kalian. Budak diperbolehkan, dipersilahkan. Cuman sekarang tidak ada perbudakan. Karena perbudakan ini muncul manakala ada peperangan. Peperangan kemudian dapat tawanan dari orang kufar, dari musuh kita, baru diperbudak. Tapi sekarang ini enggak ada perbudakan, yang ada pembantu, khadim, khadimah. Itu tidak boleh kita perlakukan seperti budak. Bedakan ya. Anda saksikan terkadang si fulan punya pembantu. Si fulanah punya pembantu. Pembantu itu budak bukan? Bukan. Paham ya? Nah, kalau bahasanya bahasa Melayu kalau budak itu anak kecil kan? Lain lagi budak di sini. Paham ya? Budak ini hamba sahaya seringnya diartikan gitu ya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat. Dzalika adna alla ta'unu. Yang demikian itu, perbuatan demikian itu lebih dekat untuk kalian apa? Agar tidak mendolimi. Maksudnya bagaimana? Kalau enggak mampu, 2, 3, 4 cukup satu saja. Cukup satu saja. Garansi seumur hidup. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, cukup satu saja barakallahu fikum. Naam. Kalau enggak mampu, 2, 3 atau 4. Ini penting sekali ya, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah fa in khiftum alla ta'dilu fi yataman nisa'i allati tahta aydikum bi anna tu'tuhunna muhurahunna ka ghairihinna. Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil pada wanita-wanita yang yatim yang berada di bawah tanggung jawab kalian, maksudnya dalam artian kalau mau dinikahi enggak mampu berbuat keadilan dengan mereka, bi anna tu'tuhunna muhurahunna ka ghairihinna, yaitu dengan catatan apa? Kalian tidak mampu memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka seperti yang lainnya. Karena biasanya kalau anak yatim, nah barakallahu fikum, mereka pertimbangan beda dengan anak yang masih orang tuanya hidup. Paham ya? Sehingga kalau kalian enggak bisa menyamaratakan mahar yang diberikan, jangan menikahi anak-anak wanita yang yatim tadi itu. Khawatir enggak bisa berbuat keadilan. Paham belum maksudnya? Jadi kalau mau nikahi anak perempuan yang yatim, ya samakan maharnya ketika menikahi anak perempuan-perempuan yang tidak yatim, itu loh maksudnya itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, karena enggak ada bedanya sebenarnya, kecuali keimanan dan ketakwaan. Kita lihat di sini. Fatrukuhunna wankihu ma tabalakum minan nisa' min ghairihinna. Tinggalkanlah mereka, yaitu para wanita naam yang yatim tadi itu, tinggalkan maksudnya dalam artian tidak menikahi mereka. Wankihu, dan nikahilah oleh kalian ma tabalakum minan nisa', dan nikahilah kalian para wanita yang kalian inginkan dari kalangan wanita tadi ya, min ghairihinna, selain mereka. Nikahilah para wanita selain apa? Selain para wanita yang yatim tadi itu. isnatain au salatan au arba'an, dua, tiga atau empat. Ini hukum asal berarti ya, perhatikan baik-baik. Fa in khashitum alla ta'dilu bainahunna faktafu na'am barakallahu fikum biwahidatin. Kalau seandainya kalian khawatir tidak bisa berbuat adil antara mereka, maka cukupkanlah satu saja. Satu ini penting ya, jaga baik-baik. Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau sudah beristri, punya istri, jaga baik-baik. Maksudnya bagaimana? Jangan terlalu kita keras kepada mereka. Dalam menasihati pun wanita ada metodenya, ada adab-adabnya. Karena mereka apa? Adalah makhluk atau ciptaan Allah Ta'ala yang lemah. Istausu binisa'i khaira. Nasihatilah para wanita dengan cara yang baik. Karena mereka itu lemah. Diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Barakallahu fikum. Kalau antum luruskan, patah. Tapi kalau antum biarkan begitu saja, tetap bengkok terus. Nah terus bagaimana? Berlahan-lahan. Paham ya? Nah barakallahu fikum, berlahan-lahan. Al-qasda, al-qasda, tabluhu. Berlahan-lahan kalian akan sampai. Caranya gitu barakallahu fikum. Nah, antum saksikan bagaimana kalau nah barakallahu fikum para wanita terkadang cepat marah, cepat emosi, kadang cepat patah hati atau yang semisalnya, itu harus berhati-hati. Kita lihat di sini. Au bima indakum minal ima, atau yang ada di sisi kalian berupa ima. Ima itu para budak. Paham ya? Para budak wanita. Dzalikal ladzi syara'at dzalikal ladzi syara'tuhu lakum fil yatamat fil yatimat wazawat min wahidah ila arba'. Semua itu yang aku telah syariatkan kepada na'am barakallahu fikum, yang telah aku syariatkan untuk kalian mengenai para wanita yang yatim dan masalah pernikahan, menikah dengan na'am barakallahu fikum dari 1 sampai 4 tadi itu, awal iktisar ala wahidatin, atau mencukupkan satu saja, au milkil yamin, atau na'am barakallahu fikum dengan budak wanita, akrab ila adamil jawr wa ta'addi, itu lebih dekat kepada apa? Untuk tidak berbuat kedoliman dan kriminalitas. Paham belum maksudnya? Kalau gak mampu empat, satu. Ternyata kalau gak ada hamba, ada budak tadi itu, budak. Paham ya? Nah, kalau gak ada sama sekali bagaimana? Ingat hadis yang sudah kita lewati. Hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih, Rasulullah mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah, fal yatazawwaj. Satu. Wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, menikahlah. Itu syariat dari Rasulullah SAW. Nah, jadi menikah itu termasuk perkara yang syariatkan. Tanya. Tapi apa? Tujuannya apa tujuannya? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga apa? Kemaluan. Kemudian apa berikutnya? Faman lam yastati' ta'alaihi bisawm. Dan barang siapa yang belum mampu nikah, puasa. Jadi puasa termasuk penting bagi orang-orang yang belum mampu untuk menikah. Paham ya? Nafa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya yang namanya puasa tersebut bisa menjadi benteng. Benteng untuk membendung hawa nafsunya. Paham ya? Puasa Senin Kamis, puasa Dawud bagi yang belum mampu. Adapun kalau yang belum ada keinginan untuk menikah, bukan berarti enggak ingin, tapi mungkin suatu ketika nanti akan menikah. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Nah, tapi kalau ada keinginan enggak mau nikah sama sekali, mau belajar fokus, beribadah terus. Ini malah justru Rasulullah benci. Rasulullah enggak suka seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan di akhir hadis, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Bukan termasuk bagian dari jalanku, bayangkan. Ngeri sekali, barakallahu fikum. Na'am. Jadi perlu diperhatikan ya. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Mengenai apa? Kalau menikah itu bukan berarti menikah begitu saja, tapi ada maharnya. Lah maharnya bagaimana maharnya? Sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Terkadang lewat uruf, tradisi, adat istiadat, jumlahnya itu jumlah maharnya. Terkadang ada yang menggunakan secara uruf, secara syar'i, paham ya? Tradisi secara syariat bagaimana? Paham ya? Terkadang ada pula yang mereka mengikhlaskan, terserah maharnya. Paham ya? Macam-macam kan orang? Na'am barakallahu fikum. Tapi seringnya ini gambaran globalnya, seringnya ahlus sunnati wal jamaah insyaallah mudah semuanya. Paham ya? Nah, enggak usah khawatir, mudah semuanya. Nah, ada yang mereka maharnya sahih Bukhari, ada yang maharnya sahih Muslim, ada yang maharnya pakai hafalan Al-Qur'an, ada yang maharnya terserah perangkat salat misalkan, pakaian. Paham ya? Yang jelas na barakallahu fikum ketika kalian semuanya atau semuanya masih ada fursah, kesempatan belajar dan belum terpikir untuk menikah, semangat dalam belajar barakallahu fikum. Nah, karena fursah ini penting sekali. Fursah ini kesempatan yang tidak bisa, nah barakallahu fikum, kemungkinan besar tidak terulang dua kali. Paham ya? Karena kalau orang sudah menikah itu biasanya pikirannya sudah luas, harus mencari ma'isyah, mencari penghidupan untuk keluarga dan istri. Bukan berarti meninggalkan mencari ilmu, tapi lain dengan yang masih bujangan. Kesempatan masih banyak. Usia itu berapa sekarang? 15? 16? Masih lama. Paham ya? Maksudnya bagaimana, masih ada fursah yang sangat besar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Paham? Ewan na'am barakallahu fikum. Belajar, murojaah Al-Quran, hadis, untuk melupakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalau misalkan berkumpul, ngobrol, ngobrol-ngobrol yang syar'i. Jangan bicarakan masalah, nah barakallahu fikum, pergaulan-pergaulan bebas. Jangan bicarakan masalah, nah barakallahu fikum, perempuan atau wanita atau yang semisalnya itu dibendung. Karena apa? Dalam rangka agar apa? Tidak terganggu di dalam belajarnya. Mahum? Eh, mahum salat? Nah, kita lihat di sini. Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Artinya, dan berikanlah kepada para wanita itu mahar mereka. Paham ya? Diberikan mahar mereka dalam bentuk kerelaan hati. Jadi memberikannya itu, nah barakallahu fikum, terserah apa yang mereka inginkan. Maksudnya mereka ingin seperti ini, nah kita mampu atau tidak gitu loh. Paham ya? Maharnya berapa? Maharnya 1 kilogram emas murni 24 karat misalkan. Kalau antum mampu ya silakan beri. Paham ya? Kalau enggak mampu, ngomong enggak mampu, selesaikan urusan. Nah, enggak harus dibebankan jual rumah, jual motor, jual mobil. Akhirnya apa? Belum bisa memenuhi 1 kilogram emas murni 24 karat. Allah musta'an. Maksudnya bagaimana? Maksudnya intinya mahar ini harus. Jangan seperti pernikahan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah, mahar menurut mereka adalah apa? Adalah disepakati oleh sayyid atau pemimpin mereka. Jadi kalau pemimpin mereka menyetujui, udah nikah 5 hari, 10 hari, 7 hari, stempel, uangnya berapa itu mahar katanya. Padahal itu praktek perzinaan. Namanya nikah mut'ah. Paham ya? Yang dikenal nikah kontrak wal iyadu billah. Hati-hati barakallahu fikum. Ahli sunnati wal jamaah kaum muslimun secara global menempuh dengan cara nikah yang syar'i. Nah, terus yang kita laksanakan, yang kita saksikan di Indonesia ini, pernikahan mereka syar'i atau tidak? Syar'i itu, pernikahan syar'i itu lain dengan resmi. Syar'i itu barakallahu fikum, yang di situ nanti ada mahar, ada wali, ada saksi, kemudian ada ijab kabul, itu dianggap syar'i itu. Resminya mungkin sama pemerintah harus punya surat apa? Nikah itu resmi. Cuman apakah harus? Secara syar'i enggak harus itu. Zaman Rasulullah enggak ada. Paham ya? Surat-surat nikah seperti itu. Dan zaman para sahabat setelahnya enggak ada, itu program pemerintah. Jadi kita mau enggak mau, kalau itu urusan mereka, urusan mereka. Mafhum? Jadi resmi itu intinya ijab kabul, mahar, saksi, wali di situ ada. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azzani wa azzakumullah, kita lihat di sini. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ternyata setelah kita kasihkan mahar, maharnya sudah kita kasihkan kepada istri atau para wanita tadi, diberikan kepada kita. Maharnya tak kasihkan antum saja misalkan. Sudah dikasihkan sama perempuan tadi, dibalikkan lagi itu loh. Boleh enggak kita makan? Silakan. Paham ya? Maksudnya boleh kita gunakan karena mahar itu hak istri tadi, nah, istri dan nyerahkan. Paham belum? Cuman kalau kita makan hak istri tanpa izin, posisi dia mahar dia, kita jangan. Paham ya? Minta izin terlebih dahulu. Tapi kalau ini dipersilakan. Fa in tibna lakum, kalau seandainya mereka ingin, nah barakallahu fikum, berikan kepada kalian an syai'in minhu, sedikit dari mahar tadi itu, nah setara apa? Setara keridhaan dirinya. Fakuluhu hani'an mari'a. Makanlah mahar tadi itu dengan tenang hati. Dengan senang hati. Maksudnya itu apa? Sudah dipersilahkan itu loh. Paham belum? Jadi mahar yang kita berikan itu enggak boleh kita sewenang-wenang kita ambil itu. Dulu ketika awal nikah ngasih mahar 2 gram emas murni 24 karat misalkan. Tiba-tiba ketika istri enggak ada diambil dijual. Uangnya dipakai sendiri. Ini enggak boleh. Harus apa? Musyawarah terlebih dahulu. Kecuali kalau istrinya mengatakan emas, tolong emasnya ini dijaga. Emas, tolong emasnya ini dijaga. Paham ya? Tolong dijaga, boleh dimanfaatkan. Nah, itu lain lagi urusannya, dari persilakan. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ewa. Nah, maafkan salah ya? Ewa. Jangan sampai keliru di dalam memahami seperti ini. Jadi mahar istri itu boleh digunakan, nah barakallahu fikum, boleh dimanfaatkan selama sudah diizinkan oleh istri tersebut. Nah ini penting sekali ya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Nah kita lihat tafsirannya. Wa atu ayyuhal azwaj an-nisaa muhurahunna, dan berikanlah kepada nam, dan berikanlah wahai para suami kepada para wanita atau para istri mahar-mahar mereka. Atiyatan wajibatan wa fariidatan lazimatan, pemberian yang wajib dan juga kewajiban yang harus ditunaikan. Anti bi nafsin minkum, munculnya nah barakallahu fikum pemberian mahar tadi itu melalui apa, keridhaan diri kalian sendiri, bukan paksaan. Orang menikah seperti itu, mahar itu bukan karena kita terpaksa, memang karena sudah kita berikan, sudah dimusyawarahkan, itu ya istilahnya ya. Nah barakallahu fikum, kalau misalkan maharnya 3 juz hafalan Al-Qur'an, ya siapkan 3 juz hafalan Al-Qur'an, setorkan. Kalau setorkan baru satu sudah cukup, yang dua nanti aja, sudah selesai, sudah diridhoi, ya enggak? Karena terkadang ada seperti itu, maharnya 3 juz hafalan Al-Qur'an, baru setor 1 juz sudah cukup katanya. Ya udah berarti udah direstui, jadi ridhoi, yang dua sisanya nanti. Paham ya? Nah barakallahu fikum, ada juga yang baca full. Paham ya? Maharnya apa, surat Ar-Rahman. Nah, dihafal disebutkan kan ya, surat Ar-Rahman maharnya, setorkan full. Paham ya? Kadang seperti itu terjadi juga. Naam. Jadi mahar itu tidak harus selamanya dengan uang, dengan harta itu enggak harus. Paham ya? Terkadang ada yang dengan kitab, ada yang dengan hafalan. Naam barakallahu fikum. Hatta Rasulullah mengatakan iltamis walau khataman min hadid. Jadi kalau mahar walaupun cincin terbuat dari besi, maksudnya itu walaupun sedikit ada maharnya gitu loh. Kalau enggak ada mahar sama sekali jangan. Hatta bacaan Al-Qur'an mahar atau bukan? Mahar. Kalau enggak ada yang lainnya, barakallahu fikum, dengan bacaan Al-Qur'an tadi itu. Nah, barakallahu fikum, itu yang ada dalam hadis dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in tabat anfusuhunna, ini perhatikan baik-baik ini. Fa in tabat anfusuhunna lakum an syai'in minal mahr, fawahabna lahu lakum fakhuduh. Kalau seandainya para wanita tadi itu pengin, ada keinginan dari diri-diri mereka sendiri untuk memberikan sedikit dari mahar tadi itu, diberikan hadiah untukmu, untuk kalian, fakhuduh, ambillah. Boleh kan berarti? Boleh. Ini kan mahar istri haram kita makan misalkan. Kalau dia serahkan, dia berikan, kita manfaatkan, enggak masalah, dimanfaatkan bersamaan itu. Dimanfaatkan bersama. Kita lihat watasarrafu, nam watasarrafu fi, dan nah barakallahu fikum, dan gunakanlah mahar tersebut yang diberikan, fahuwa halalun tayyib, karena mahar yang diberikan tadi adalah mahar yang apa, adalah sesuatu yang halal dan bagus. Paham maksudnya ya? Ewa, nah barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya apa? Artinya ini agar kita berhati-hati, jangan memberikan harta kepada orang-orang sufaha. Sufaha ini maksudnya adalah orang-orang yang belum berakal, belum dewasa. Paham ya? Di sini maksudnya orang-orang yang belum dewasa, yang belum bisa menggunakan harta pada tempatnya, masih kecil anak yatimnya, kita berikan semuanya, jangan. Nah, kita lewati kemarin ya, kita lihat. Nah, barakallahu fikum, wala tutsufaha amwalakum, jangan kalian berikan kepada orang-orang yang belum dewasa harta-harta. Nah, barakallahu fikum, kalian harta-harta kalian sudah yang apa, yang jadi tanggung jawab kalian yang diberikan untuk mereka. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah Ta'ala telah menjadikan dengan harta tersebut sebagai pokok kehidupan mereka. Jangan diberikan langsung gitu loh. Lihat dulu udah dewasa atau belum. Mampu enggak menjaga hartanya gitu loh. Kalau anak kecil biasanya kan enggak mampu dia menjaga hartanya. Dikasih secukupnya. Sisanya disimpankan, caranya gitu caranya. Jangan diberikan semuanya gitu. Paham ya? Misalkan ada anak yatim, dia memang ada uang peninggalannya atau amanah dibebankan oleh seorang 1M misalkan. Sudah anak mau berlepas diri, 1M kamu bawa sendiri ya. Anak kecil tadi bilang iya kita aja, tapi enggak tahu kemana nanti. Bisa dikirain sampah dibuang sama dia. Ya enggak, anak kecil belum paham. Nah, barakallahu fikum, belum paham kan apa 1M? Enggak paham kan? Nanti paham sendiri. Nah, santai aja. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Warzuquhum fiha waqsuhum, dan berilah. Nah, barakallahu fikum, belanjakanlah untuk mereka dan berikanlah pakaian bagi mereka. Maksudnya uang tadi itu tetap kita simpan, tapi keperluan mereka, belanja mereka, sabun, pakaian diberikan itu loh, dibelikan untuk mereka. hartanya sama kita gitu loh. Paham maksudnya ya? Jangan apa jangan malah kita pakai sendiri. Karena amanah itu, amanah ya, amanah perlu kita jaga baik-baik. Kita lihat di sini. Na barakallahu fikum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka dan ucapan yang baik dan bagus. Kita lihat tafsirannya, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah wa la tu'tu ayyuhal awliya man yubadziru minar rijali wan nisa' wasibyan amwalahum allati tahta aydikum fayad'uha fi ghairi wajhiha. Artinya, wahai segenap para wali, ini ingatnya para wali itu yang megang uangnya tadi itu. Wahai segenap para wali, jangan kalian berikan harta tersebut kepada orang-orang yang suka mubadir, menghambur-hamburkan hartanya. Baik dari kalangan lelaki, wanita, anak kecil, amin ya, allati tahta aydikum, yang mereka di bawah tanggung jawab kalian. Kenapa? Fayad'uha, akhirnya mereka meletakkan harta tersebut fi ghairi wajhiha, tidak pada tempatnya. Itu khawatirnya situ. Kalau belum dewasa kan seperti itu. Antum berikan, terima hadiah, tapi diletakkan di mana enggak tahu. Paham maksudnya ya? Nah, ini laki-laki, perempuan, anak kecil sama aja. Kalau misalkan dia modelnya posisinya adalah sufaha, safih, nah barakallahu fikum, masuk dalam kategori sini orang yang mungkin kurang genap lah akalnya misalkan. Nah, jadi agak stereo gitu istilahnya ya. Nah barakallahu fikum, intinya kurang genap gitu ya. Ada juga yang manakala anak kecil belum dewasa, masuk dalam kategori sebelum sempurna akalnya. Masuk dalam kategori apa? Belum sempurna akalnya. Kita lihat. Fahadil amwal hiya allati 'alayha qiyamu hayatin nas. Hiya allati 'alayha qiyamu hayatin nas. Yang mana harta ini merupakan harta yang apa? Yang pokok kehidupan manusia ada di atasnya. Maksudnya apa? Kamu sebagai walinya, hartanya ini jangan diberikan sembarangan gitu loh. Pegang baik-baik. Wa anfiqu 'alaihim minha waqsuhum. Dan berikanlah apa? Dan infakilah, nafkahilah, belanjakanlah untuk mereka dari harta tersebut, waksuha, waksuhum, dan berilah pakaian. Jadi jangan terlantarkan. Bila perlu pakaian, belikan pakaian, pakaian dibelikan. Ataupun dia mintanya haramen, berikan haramen. Paham ya? Kalau seandainya uangnya cukup, kan gitu. Nah, barakallahu fikum, intinya tanggung jawab harus pada tempatnya, barakallahu fikum. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang baik, minal kalamit thayyib, dari ucapan yang baik dan bagus, wal khuluqul hasan, wal khuluqil hasan, dan berupa apa? Akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak yang na barakallahu fikum, yang terpuji, budi bekerti yang baik. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.